بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الغريب kalimat-kalimat yang asing di dalam hadis kita ini, yaitu hadis dari Subay'ah Al-Aslamiyah yang ditinggal suaminya wafat dalam keadaan hamil, kemudian setelah melahirkan beliau merasa sudah selesai masa iddahnya dan mulailah dia berhias untuk dinadhar. Tetapi ada seorang yang datang yang dijuluki dengan Abu Sanabil Ibnu Ba'kak radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan kepadanya, "Tidak, engkau belum selesai masa iddahmu sampai lewat 4 bulan 10 hari." Maka Subay'ah radhiyallahu ta'ala anha mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, apa betul apa yang dikatakan oleh Abu Sanabil Ibnu Ba'kak? Nabi menyatakan tidak, bahkan engkau sudah selesai masa iddahmu dengan kelahiran bayimu. Subay'ah dibaca dengan dhammah pada sin dan difathahkan pada huruf ba al-muwahhadah, yakni yang bertitik satu. Subay'ah. Falam tansyab dengan fathah di sin atau di syin, ailam tamkus tawilan. Tidak berapa lama kemudian beliau melahirkan. Falam tansyab, yani falam tamkus tawilan, ta'allat min nifasiha. Kalimat ta'allat difathahkan di ain dan distasdidkan pada huruf lam. Ta'allat maknahu irtafa'a nifasuha, maknanya terangkat nifasnya. Watahurat min damiha, dan dia kembali suci dari darah nifasnya. Adapun Ba'kak, Abu Sanabil Ibnu Ba'kak, dibaca dengan fathah pada huruf ba al-muwahhadah, thumma ain sakinah, kemudian ain sukun, thumma kafaini, kemudian dua kaf. Al-ula maftuhah. Ba'kak. Dua kaf, yang pertama fathah. Lalu bagaimana yang kedua? Tergantung i'rab. Ba'kak. Al-ma'na al-ijmali. Kita lihat maknanya secara ringkas. Tufiya Sa'ad ibn Khawlah an zawjatihi, meninggal sahabat Sa'ad ibni Khawlah, meninggalkan istrinya yang bernama Subay'ah al-Aslamiyah, wahia hamil, dalam keadaan dia hamil. Falam tamkus tawilan ay lam tanshab hatta wada'at hamlaha, tidak berapa lama kemudian dia melahirkan. Falamma tahurat min nifasiha, setelah ta'allat min nifasiha, bersih nifasnya selesai. Wa kanat 'alimatan annaha biwad'i hamliha qad kharajat min 'iddatiha, dan wanita ini tahu kalau selesai dia dari melahirkan, habis masa iddahnya, selesai masa iddahnya. Wa halat lil azwaji, maka halalah baginya untuk menerima pinangan-pinangan, lamaran-lamaran. Tajammalat, maka dia pun berhias. Untuk apa? Untuk dinadhar oleh para pelamar-pelamar. Para, nah, para khatib atau khatib. Nah, yang benar khatib atau khatib. Nah, bilmad khatib, bilmad pada kho, untuk para pelamar. Fadakhala 'alaiha Abu Sanabil, maka masuklah menemuinya Abu Sanabil, wahia mutajammilatan, dalam keadaan dia berhias. Fa'arafa annaha mutahayyi'ah lil khuttab, khuttab bentuk jamak dari khatib. Faqsama 'ala ghalabati dhannih, maka Abu Sanabil bersumpah, tetapi dasarnya apa? Ghalabatu dhann, prasangka yang kuat, yang dominan. La yahillu laha an nikah hatta yamurra 'alayha arba'ata ashhurin wa 'ashr, sungguh engkau tidak bisa menikah sampai melewati atasmu 4 bulan 10 hari. Akhdan min qawlihi ta'ala, karena beliau mengambil ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi'anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Mereka yang meninggal dari kalian, yang meninggalkan istri-istrinya, maka yatarabbasna, mereka para wanita itu, para istrinya, harus menunggu. Bi'anfusihim arba'ata ashhurin wa 'ashra, harus menunggu 4 bulan 10 hari. Wa kanat ghairu mutayaqqinah, maka wanita ini kurang yakin. Apa iya harus menunggu 4 bulan 10 hari padahal dia sudah melahirkan? Ghairu mutayaqqinah min sihhati ma 'indaha min al-'ilm, dia kurang yakin dengan ucapan Abu Sanabil ibn Ba'kak walaupun membawa ayat, karena dia sudah pernah mendengar kalau hamil masa iddahnya adalah setelah melahirkan. Wadakhil akkadal hukum bil qasami, sedangkan yang masuk tadi yaitu Abu Sanabil akkada, menegaskan pendapatnya dengan sumpah. Menegaskan pendapatnya dengan apa? Dengan sumpah. Demi Allah, engkau tidak bisa menikah. Apa lafadznya dalam hadis? Wallahi ma anti binakih, wallahi ma anti binakih. Sehingga wanita Subay'ah yang sudah memiliki ilmu tadi jadi ragu, padahal tadinya yakin setelah melahirkan. selesai. Tetapi dengan membawakan sumpah, dia jadi ragu. Fa'atat an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka beliau pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fasa'alathu an dhalik. Maka beliau pun bertanya kepadanya tentang masalah iddahnya. Fa'aftaha bihilliha lil azwaj. Maka disampaikan kepadanya fatwa bahwa engkau sudah halal, sudah boleh untuk menikah, sudah boleh untuk menerima lamaran-lamaran. Kapan? Hina wada'at hamlaha. Ketika wada'atil hamlu, ketika kehamilannya sudah selesai. Faina habbatiz zawaj. Kalau dia suka untuk menikah, silakan, sudah boleh. Falaha dhalik. Maka baginya hak untuk menikah. Dengan ayat juga, yaitu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Dan para wanita-wanita yang hamil, maka ajal mereka, batas waktu mereka adalah ketika melahirkan apa yang dikandungnya. Baik. Ma yukhad minal hadith. Apa yang diambil dari hadith? Yustafadu min hadal hadithi fawaid. Awalan barakallahu fikum wujubul iddah. Alal mutawaffa anha zawjuha. Wajibnya menghabiskan waktu iddah bagi wanita yang ditinggal suaminya. Berapa lama? Arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan, 10 hari. Kecuali kalau hamil. Masuk ke nomor 2. Anna iddatal hamil. Bahwa masa iddahnya wanita yang hamil. Tantahi biwad'i hamliha, berakhir dengan berakhirnya kehamilan. Bighadin nadar mimma wada'at. Karena kalimatnya ketika melahirkan apa yang dikandungnya. Apa makna bighadin nadar? Qad, tutup. Nadar, pandangan. Dengan menutup pandangan. Merem. Pokoknya udah lahir. Bighadin nadar amma wada'at. Dengan tidak perlu melihat apa yang dilahirkan. Yang dilahirkannya normal atau cacat. Yang dilahirkannya batu atau... Mungkin gak lahir batu? Ya mungkin saja. Atau dilahirkannya darah. Mandung. Begitu lahir tidak ada apa-apanya. Itu mereka bilang hamil apa tuh. Biraddin nawar. Tanpa melihat apapun yang dilahirkannya. Hidup atau mati. Laki atau perempuan. Cacat atau tidak cacat. Apakah benar lahir ataupun hamil anggur. Nah, itu hamil anggur namanya. Kalau sudah lahiran, nifas selesai. Masa iddahnya. Biraddin nawar. Amma wada'at. Yang ketiga, istafadna aydan min hadal hadith umumu itlaqil hamli yashmul ma wada'a wa fihi khalqu insan. Yang ketiga, keumuman itlaqul haml, keumuman penyebutan kata hamil. Yani mencakup apapun yang dikandungnya. Wa fihi khalqu insan, dan di dalamnya ada penciptaan manusia. Ini seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bighadin nadar amma wada'at, tanpa melihat apa yang dilahirkannya, seperti apa yang dilahirkannya. Pokoknya kalau sudah melahirkan apa yang dikandungnya, selesai masa iddahnya. Yang keempat, anna iddatal mutawaffa anha ghairu hamil arba'atu ashhurin wa ashr. Bahwa masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Hadza lil hurrah. Hukum ini bagi wanita merdeka. Bagi wanita merdeka. Hurrah, wanita merdeka. Wa syahrani wa khamsata ayyam lil amah. Dan 2 bulan 5 hari, berarti separuhnya bagi wanita-wanita yang merupakan budak, budak hamba sahaya. Baik. Kalau statusnya budak, meninggal tuannya, maka dia menghabiskan masa iddahnya 2 bulan 5 hari. Adapun wanita merdeka, menghabiskan masa iddahnya ketika ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Dan banyak hukum-hukum di dalam syariat bahwa budak separuh dari orang merdeka. Budak separuh dari orang merdeka. Beberapa riwayat bahkan termasuk dalam masalah qisas. Juga separuhnya. Yang kelima, yubahu laha at-tazwij walau lam tathur min nifasiha. Wanita tadi boleh untuk menikah ketika melahirkan. Maksudnya ketika sudah lahir apa yang dikandungnya, walaupun belum hilang nifasnya. Barakallahu fiikum. Hukum masalah hamil ada 2 sisi. Aynal qalam. Ada sisi melahirkan dan ada sisi nifasnya. Ini masa kandungan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Lahir. Wada'at. Setelah melahirkan, masih ada lagi waktu apa? Nifas. Yang menjadi ukuran, barakallahu fikum, masa iddah adalah wada'at. Karena ayatnya mengatakan hatta yada'na hamlahunna. Hatta yada'na hamlahunna. Maka dengan melahirkan yanqadi atau tanqadi al-iddah, habis masa iddah. Berarti boleh nikah walaupun nifasnya masih. Boleh. Nifas ini hukumnya bukan berkait dengan masa iddah. Nifas kaitannya bukan dengan masa iddah, tapi kaitannya dengan masalah jima, berhubungan suami istri. Tidak boleh. Maka nikahnya boleh. Hari ini bersih, hari ini melahirkan, besok dirayakan pernikahan. Sampai selesai qabiltu tazwijaha, saya terima nikahnya, sudah menjadi istri orang. Baik. Tetapi masih nifas. Dia sah menjadi istrinya, tapi jima tidak boleh. Itu kaitannya dengan masalah darah. Ketika haid tidak boleh, ketika nifas tidak boleh. Baik. Maka barakallahu fikum. Adapun masa iddah tidak berkait dengan nifasnya, tapi berkait dengan naam hatta yadha'na hamlahunna, berkait dengan kelahiran. Setelah melahirkan apa yang dikandung, maka selesai urusan, selesai masa iddah. Baik, di dalam hadis ada kata-kata itu dari siapa? Lihat kembali hadisnya. Qala Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, wala ara ba'san an tatazawwaj hina wada'at. Aku menganggap tidak mengapa untuk dia menikah ketika melahirkan atau setelah melahirkan langsung. Tidak mengapa. Tidak perlu menunggu habis masa nifas. Cukup dengan kelahiran boleh nikah. Wa in kanat fi damiha, walaupun wanita tadi masih di darahnya. Masih di darahnya maksudnya masih di masa nifas. Berapa lama masa nifas? Umumnya 40 hari. Kalau haid bisa 7 hari sampai 10 hari. Masing-masing dengan kebiasaannya. Kalau nifas biasanya 40 hari. Yang lebih dari itu, maka sisanya adalah istihadhah, bukan nifas. Karena sudah melewati batas kebiasaan nifas. Baik. Kata Ibn Shihab rahimahullah, tidak mengapa untuk menikah setelah melahirkan, walaupun hiya fi damiha, walaupun dia masih di darahnya, masih nifas. Tetapi apa catatannya? Ghayra annahu la yaqrubuha zawjuha hatta tathur. Hanya saja tidak boleh didekati oleh suaminya sampai bersih. Sudah sah dengan suaminya. Sudah boleh bermalam berdua, sudah boleh ngobrol berdua, sudah boleh pegang-pegangan, sudah boleh semua kecuali jima. Bahasanya Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah, la yaqrubaha, jangan mendekatinya dalam artian jima sampai bersih dari nifasnya. Hadis berikutnya. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal Qur'anu laisa fihi ijabul iddah bi thalathati quru illa 'alal mutallaqat. Kata Syekhul Islam, Al-Quran tidak mewajibkan masa iddah 3 quru kecuali bagi wanita yang dicerai. Ingat, dicerai. Hanya bagi wanita yang dicerai. Karena wanita terpisah dari suaminya bisa dengan sekian. Ya apa ya? Nah, faskun nikah beda lagi iddahnya. Khulu', gugat cerai yang kemudian diputuskan oleh hakim kemudian dipisahkan, juga bukan 3 bulan, bukan 3 quru. Yang 3 quru hanya wanita yang dicerai oleh suaminya. La 'ala man faraqa zawjuha bighairi talaq. Bukan atas wanita yang terpisah dari suaminya tanpa cerai. Tidak ada. Alhamdulillah sangat jelas. Untuk wanita yang hamil sampai melahirkan. Untuk yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Untuk yang dicerai salah satu kuru. Saya menghindari kata 3 bulan. Karena kurunya bergantung atau tergantung dengan pendapat yang rajih dari para ulama. Apakah tiga kali suci atau tiga kali haid. Akan berbeda nantinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wala ala man wata'at bisyubhatin. Wala alal muzannabiha. Atau al muzannibiha. Tidak pada wanita yang dijimai karena kesalahan. Syubhatin karena kesamaran, kekeliruan. Mungkinkah? Pertanyaannya. Jima salah. Mungkin. Wanitanya misalnya anak kembar. Nikah dengan seorang laki-laki yang kembar juga. Mungkin terjadi. Tertukar di malam hari ketika dia datang, dia merasa ini suaminya, suaminya merasa ini istrinya. Ternyata ketahuan salah. Bagaimana? Harus nunggu supaya tidak tercampur. Kalau sampai hamil ini anaknya siapa? Iya kan? Maka harus ada apa? Iddah. Tunggu sebentar. Kalian mulai hari ini sampai batas waktu tertentu tidak boleh berhubungan. Dipisahkan. Loh, kok kayak wanita dicerai? Nah, pertanyaannya berapa lama? 3 bulan? Atau 4 bulan 10 hari? Atau 3 kali suci? Atau 3 kali haid? Atau? Bukan thalathatu quru, itu maksud Syekhul Islam di sini. La ala man wata'at bisyubhah. Tidak untuk wanita yang dijimai karena kekeliruan. Tidak perlu 3 bulan. Mengapa? Cukup dengan istibra. Apa maknanya istibra? Pembebasan rahim. Istibra rahim. Istibra rahim, pembebasan rahim, itu cukup dengan 1 bulan saja. Istibra ar-rahim, membuktikan bahwa di rahim tidak ada janin. Dengan apa? Dengan 1 kali haid, 1 bulan. 1 kali haid. Setelah wanita tadi terjadi kesalahan, kemudian dipisahkan, suaminya juga tidak boleh mendatanginya. Jangan ada acara sampai lewat 1 bulan haid. Alhamdulillah. Berarti kesalahan kemarin tidak hamil. Mafhum? Bisa dipaham? Alhamdulillah. Sehingga julukannya bukan lagi masa iddah, tapi masa istibra, pembebasan rahim. Mirip dengan apa? Mirip dengan membeli budak wanita. Dulu masih banyak perbudakan. Kalau membeli budak wanita dan kita memilikinya, itu boleh diperlakukan seperti istri. Dijimai, karena itu milik kita. Baik. Barakallahu fiikum. Maka ketika membeli budak wanita, bukankah itu tadinya budak orang lain? Iya kan? Maka harus ada istibra'ur rahim. Tunggu sebentar. Jangan buru-buru dijimai. Sampai lewat 1 bulan, sudah haid dia, berarti dia tidak memiliki sesuatu di rahimnya. Tidak memiliki janin orang lain. Tentunya kalau ternyata hamil, menunggu sampai lahir. Tetapi kalau tidak, 1 kali haid cukup. Bahwa dia rahimnya bersih. Istibra rahim. Ala kulli hal. Mahal niza' itu tempat perselisihan para ulama di titik itu. Wallahu ta'ala a'lam tentang masa istibra dan pembebasan rahim. Tapi kaitannya yang dibahas oleh Syekhul Islam di faedah ke-6 adalah tidak ada yang disuruh menunggu 3 quru kecuali hanya wanita yang dicerai, bukan yang terpisah dengan sebab-sebab lain selain cerai, bukan pula yang dijimai dengan kesalahan, bukan pula yang dizinai, diperkosa. Wanita diperkosa, terjadilah apa yang terjadi. Apakah dia boleh menikah setelah itu? Mirip dengan yang sebelumnya. Harus ada istibra' rahim, pembebasan rahim. Tunggu. Kalau sampai dia hamil, maka nasabnya ke ibunya, tidak kepada suami yang baru, karena belum dinikahi. Kalau sembarangan habis zina terus nikah, bahaya. Akan rusak nasab. Dinasabkan kepada orang yang bukan bapaknya, yang juga bukan bapak biologisnya. Sehingga ada istilah menunggu. Tetapi menunggunya tidak 3 bulan. Jadi saya ulangi lagi faedah ini. Yang menunggu 3 kuru hanya yang dicerai saja. Barakallahu fikum. Ada lagi faedah lain? Barangkali kalian ingin menambah. Sepertinya ada 1 yang belum dibahas. Atau 2. Atau 3. 6. Faedah tadi. Ghadun nadhar tadi itu bisa jadi faedah. La yus'al amma wada'at. Tidak perlu ditanya melahirkan apa. Pokoknya lahiran. Apa lagi? Itu juga perlu ditulis. Bahwa yang menjadi batas adalah kelahirannya. Itu sudah ada tadi ya. Nomor. Iya, sudah ada. Ada faedah lain? Perhatian Islam atau syariat Islam dalam urusan nasab. Tidak boleh sembarangan. Harus jelas ini anak siapa, ini anak siapa, ini anak siapa. Kalau mau tulis bahasa Arab, ahammiyatul ansab fil Islam. Ahammiyatul ansab, pentingnya nasab di dalam Islam. Ada lagi? Ada lagi ini buat para wanita. Bolehnya berhias. Karena di dalam hadis ini disebutkan berapa kali kalimat tajammalat. Tetapi kata para ulama, dengan yang mubah. Tidak boleh dengan yang haram, apalagi yang dilaknat. Karena sekarang ini banyak yang inginnya mempercantik diri, tetapi justru merusak. Seperti mencabut bulu alisnya, mentato dengan tato-tato, mengukir giginya, dijarangkan dan sebagainya. Itu semua perkara yang dilarang keras sampai dilaknat. La'anallah an-namisat wal-mutanamisat. Wala'anallah al-washimat wal-gustawshimat. Yang tadi mencabut bulu alis dan yang disuruh mencabutnya, dua-duanya dilaknat. Yang mentato dan yang ditato juga dilaknat. Karena itu juga memang untuk mempercantik diri. Biasanya dilakukan oleh para wanita. Kalau laki-laki pakai tato berarti ganjen. Laki-laki banci. Karena tato itu untuk berhias. Menghiasi dirinya dengan berbagai macam tato-tato. Dan itu tidak boleh. Berhias yang dilarang. Termasuk juga mengukir gigi atau menjarangkan gigi. Barakallahu fikum. Tetapi hukum asalnya berhias adalah lumrah bagi para wanita, sudah fitrahnya mereka menghiasi dirinya, mempercantik dirinya dengan kohol, celak, dengan ini, dengan itu, segala macam perkara-perkara yang tidak dilarang. Barakallahu fikum. Itu juga faedah ya, yang penting, karena beberapa akhwat ya, kemudian mengira tidak boleh berhias, akhirnya suaminya mengeluh, istri saya begini begitu, lusuh, kotor, bau kompor, segala macam. Kenapa? Ngapain sih berhias-hias? Kok ngapain? Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia bisa menyenangkan suaminya. Bukan berhias untuk di luar, untuk manusia-manusia yang tidak berhak, tapi untuk suaminya. Termasuk untuk dinador. Mau dinador berhias dulu, boleh, enggak apa-apa. Seperti Subai'ah Al-Aslamiyah. Ada lagi? Faedah lain? Ada, dan tidak kalah pentingnya. Fihi annal insan idza syakka fi syai falyas'al. Anna al-insan, bahwa namanya manusia, kalau ragu atas sesuatu, tanya. Saya ulangi bahasa Arabnya. Annal insan idza syakka fi syai'in yarji' ilal asal. Yarji' ilal asal. Annal insan, kalau seorang manusia idza syakka, kalau ragu terhadap sesuatu, yarji' ilal asal, kembali kepada asalnya, kepada pokoknya. Siapa al-asal? Waktu itu Nabi SAW. Huwal asal. Maka beliau langsung jama'a thiyabaha fadhahabat. Mengumpulkan pakaiannya, kemudian datang kepada Nabi bertanya. Kalau sekarang, ya kepada ustaz-ustaznya atau kepada para ulama, karena merekalah marja' atau al-asal. Seorang kalau ragu-ragu, hendaklah bertanya sebagaimana Subai'ah Al-Aslamiyah yang kemudian berkopoh-kopoh, berterburu-buru berangkat kepada Nabi untuk memastikan. Jayid. Dan itu mencocoki ayat Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahuinya. Wallahu taala alam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.